Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok jalur apa namanya? Ditutup ya mas. Gak usah takut, nanti yang ditanya biar jadi yang sebelah belakang. Gak usah takut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita patut dan layak untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermajlis kembali setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menganugerahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin barakallahu fikum. Kalau kita menghitung dan menjumlah serta mengkalkulasi nikmat-nikmat dari Allah Azza wa Jalla, niscaya kita tidak akan mampu untuk menjumlahnya, untuk mengkalkulasinya. Dikarenakan nikmat Allah Azza wa Jalla begitu banyak, begitu luas yang kita dapat, yang kita raih, sehingga yang menjadi keharusan kita adalah banyak-banyak bersyukur kepadanya, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, semakin mendekatkan diri kepadanya. Kalau seandainya kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang nyaman itu diukur dengan materi, maka cukuplah diri kita sebagai tolak ukurnya, di mana Allah Azza wa Jalla menciptakan kita pada bentuk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tambah kesempurnaan dari penciptaan kita, diberikan kesehatan, diberikan anggota tubuh yang normal, yang sehat. Kalau seandainya kita bisa berpikir sejenak dan menghayati anugerah yang kita dapati pada anggota tubuh kita, luar biasa. Mungkin kalau dikalkulasi bisa sampai miliaran. Ya, bisa sampai miliaran. Misal kita ambil contoh mata. Mata ini mahal harganya. Ya Aldi, misal Aldi matanya ditawar yang sebelah kanan 100 juta, boleh? Boleh 100 juta mata kanan antum diambil gitu, sehingga antum gini. Mau dibeli? Enggak mau. Yang sebelah kiri 100 juta juga boleh, sehingga kanan kiri 200 juta ini. Mau? Enggak mau. Ya. Sain Muhammad Said, Pak Sain, Pak. Ya. Kalau misalkan telinga, masih malu saya ini ya, Mahmud ya, Hamid mana? Hah? Oh Ahmad, Ahmad mana? Nah ya kan, jadi takdir itu gitu. Meskipun di belakang, tapi memang takdir yang ditanya ya kena gitu. Jadi gak usah takut, ya kan, depan-depan. Terkadang yang depan-depan malah aman. Tayyib. Siapa tadi Ahmad ya? Tak kira Hamid. Indak ya Ahmad. Telinga sebelah kiri antum 90 juta boleh? Sehingga antum dipanggil mat gitu. Ya kan? Mat. Sini oper sini. Apa? Apa? Gitu. Mau. Ya. Telinga kanan juga sama 90 juta. Enggak mau kan? Nah itu. Jadi itu baru contoh kecil saja. Nah, luar biasa kalau seandainya kita bisa merenungkan sejenak dari nikmat anggota tubuh kita diberikan kesehatan, kesempurnaan, mahal harganya. Hidung, ya kan? Hidungnya diambil, enggak punya hidung. Gantengnya kayak apa kalau hidungnya enggak ada? Kayak apa jadinya? Ya Muhammad Al, hidungnya antum misalkan ditawar 75 juta boleh? Ya boleh. Ya, nanti kalau pas pilek, tadi yang absen siapa? Pilek ya. Syafa Allah. Mau pilek, mau sisi kan enggak bisa, hidungnya hilang kan? Nah. Tapi belum lagi organ dalam, organ tubuh, jantung, ya kan? Sehingga kalau kita hitung luar biasa bisa sampai miliaran. Sehingga sejatinya kita ini sebenarnya kaya. Ya kan? Kaya. Tapi sehingga wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau seandainya kita berupaya untuk menghitung, menjumlah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, enggak akan mampu kita. Nah, pankreas. Ya katanya yang terkena penyakit gula, gula darah, diabetes itu kan pankreasnya yang sudah error. Tayyib, ginjal. Ya kan, yang ginjalnya sudah rusak harus tiap pekan cuci darah. Padahal cuci darah itu juga bayar. Ya, nyuci baju saja pakai deterjen bayar. Ya kan? Enggak pakai deterjen juga bayar karena air pakai pam. Apa ada santri nyuci bajunya Ibrahim di selokan samping itu kan enggak ada kan? Loh, ngapa cucinya di situ? Uangnya tak tabung nanti buat jajan, saya nyucinya di sini saja, enggak bayar pakai pam, enggak bayar. Kan enggak ada. Sehingga din barakallahu fikum, sehingga kita patut untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, ya. Pada setiap kondisi dan keadaan kita harus memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal yang kita dapat. Pada berapa waktu yang lalu kebetulan kita mampir ngumbi ya di sebuah tempat. Di situ ada tulisan yang kurang lebih maknanya ya karena saya enggak hafal. Hidup kita ini terasa tidak bahagia karena yang dalam benak pikiran kita adalah melihat kenikmatan yang ada pada orang lain. Ya, sebuah ungkapan dan tulisan yang mengingatkan kita juga. Ya, iseng tapi mapan gitu ya. Kalau bahasa Jawa, guyon maton. Ya, jadi ada faedahnya. Barakallahu fikum. Jadi kita merasa kurang bahagia karena yang kita lihat adalah kenikmatan yang ada pada orang lain. Yang sana kok enak ya. bisa gemuk, ya kan? Saya makannya sudah banyak, kok enggak gemuk-gemuk. Yang gemuk juga mandang sebelah sana. Yang kurus enak ya. Kalau pas Idul Adha, lomba lari, bisa cepat larinya. Main sepak bola bisa gesit gerakannya. Nah, yang kurus juga lihat lagi yang gemuk. Enak ya yang gemuk. Kalau pas Idul Adha, tarik tombong. 1, 2, 3. Nah itu. Jadi tidak bisa merasakan bahagia karena yang dia lihat adalah kenikmatan yang ada pada orang lain. Sehingga patut untuk kita sentiasa mensyukuri dari nikmat yang kita dapat. Sehingga tadi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kita menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla yang kita dapat, maka kita tidak bisa mengkalkulasinya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kita sehat, yaitu sudah luar biasa kenikmatan yang tiada tara. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihatu wal farag. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu darinya, tidak bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama kesehatan, yang kedua ya waktu senggang, waktu yang lapang. Barakallahu fikum. Hadirin, kita lanjutkan untuk mendengarkan dan mempelajari bersama apa yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah terkait dengan dampak-dampak buruk, sisi negatif dari ishqus suwar, senang kepada sosok-sosok tertentu tapi lagi kepada sejenis yang bukan karena Allah Azza wa Jalla tentunya. Al-thamin, sisi negatif yang ke-8, annal ishqa kama taqaddam huwa al-ifratu fil mahabbah. Al-ishq, sebagaimana yang telah lewat, itu adalah kecintaan yang berlebih, cinta yang melampaui batas. Nah, ifrat, berlebihan. Bihaitsu yastawla al-ma'syuqu 'ala qalbil 'ashiq, dalam bentuk yang dicintai justru menguasai yang mencintai. Yang dicintai justru menguasai orang yang mencintai. Yeah. Disuruh sana siap, disuruh begini laksanakan. Tayyib. La yakhlu min takhayyuli wa dzikri wal fikri fi. Sampai-sampai orang yang mencintai ini tadi tidak bisa melupakan yang dicintainya pada saat dia sendiri, pada saat dia mengingat yang ada pada pikirannya, ya ingat terus. Bihaitsu la yaghibu an khatirihi wa dhihni, tidak bisa terlupakan dari benaknya. Tayyib, lupa, tidak bisa melupakannya, tersibukkan dari itu dengan itu, yang kemudian ya tidak bisa zikir kepada Allah Azza wa Jalla, tidak beribadah dengan khusyuk dan seterusnya. Fa inda dzalik tashtaghilu an-nafsu an istikdamil quwa al-haywaniyah wa nafsaniyah, ketika itu maka jiwanya tersibukkan ya dari mempergunakan kekuatan al-haywaniyah dan kekuatan jiwa, sehingga kekuatannya pun berkurang, melemah. Fayahduthu bita'tiliha minil afat al-badan warruh. Berikutnya, mengakibatkan adanya kejelekan, penyakit yang menimpa badannya, yang menimpa jiwanya, menimpa rohnya. Ma ya'uzu da'u dawa'uhu wa ya'tadir wa yata'adzar, yang menjadikan dia sulit untuk mengobati dan melepaskan diri dari penyakit tersebut. Tayyib. Fatataghayyar af'alu wa sifatu wa maqasidu. Perbuatannya, tingkah lakunya, gerak-geriknya, ya, fokus perhatiannya menjadi berubah. Tidak normal lagi. Ya, tidak stabil lagi. Wa yaktallu jami'u dhalik fata'jizul bashar an solahihi, sehingga menjadikan manusia tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Disebabkan dia sudah dikuasai oleh al-ishku suwar tadi. Al-ishku, yakni cinta yang berlebih. Kamaqil, sebagaimana dinyatakan oleh penyair, al-hubbu awalu mayakunu lujajatan. Kecintaan pertama kali datang itu meluap-luap, mendesak. Ya'ti biha wa tasuqul aqdar, akan menggiring, ya, dan menghantarkan jiwanya perkara-perkara yang dia akhirnya tidak mampu. Hatta idza khadul fatalu jajal hawa, ketika si pemuda sudah tercebur, ya, pada luapan-luapan hawa nafsu, ja'at umurun la tutaqu kibaru, akhirnya banyak perkara yang menghampirinya, yang menimpanya, dia pun tidak mampu untuk mengatasinya. Tayyib. Tutaqu kibaru, yang orang-orang tua, orang-orang besar tidak mampu untuk melepaskannya. Atau dengan makna lain, karena saking besarnya masalah tersebut, dia pun tidak mampu untuk, ya, melepaskan diri darinya. Nah, ini sisi negatif dari cinta yang berlebih. Apalagi, ya, kepada sejenis tadi yang bukan karena Allah Azza wa Jalla. Wal 'ishqu mabadi'uhu sahlatun halwa. Cinta yang berlebih tadi awalnya mudah, manis. Wa awsatu hammun wa syughlu qalbin wa saqamin. Namun di tengah-tengahnya yang ada adalah kesedihan, kesibukan kalbu, kalbunya menjadi sibuk. Kemudian akhirnya sakom, sakit. Ya, sakit. Sakit pikiran. Badannya kurus, banyak pikiran. Wa akhiruhu atbun wa qatlun. Kemudian akhirnya adalah kematian. Ya, akhirnya adalah kematian. In lam tatadarakahu inayatun min Allah, apabila dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Inilah akibat buruk dari yang namanya, ya, cinta yang berlebihan. Kemudian beliau mendatangkan syair, kita lewati. Wa dhanbu lahu wa huwa al-jani 'ala nafsihi wa qad qa'ada tahta al-mithli sa'ir yadaka aw kata wa fuka nafakhu. Jadi ininya dia berdosa, kemudian dia telah berbuat jahat kepada jiwanya dan seterusnya. Sehingga hendaknya kita berhati-hati, ya, waspada, berlindung kepada Allah Azza wa Jal, menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang positif, zikir, baca Al-Quran, murojaah durus, ya, sibuk dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga setan tidak akan mudah untuk menggelincirkan terjatuh dalam penyakit tadi. Berikutnya kata al-muallif, faslun maqamatul asyik. Posisi-posisi dari orang yang mencintai dengan kecintaan yang melampaui batas. Wal asyiku lahu thalathu maqamat. Pelakunya itu ada tiga tingkatan. tiga keadaan, tiga posisi. Maqamu ibtida'in, masih pemula. Wa maqamu tawassutin, pertengahan. Wa maqamu intihain, pada bagian akhir. Ini sudah parah. Fa amma maqamu ibtida'ihi, adapun posisi permulaannya, yaitu ketika seorang masih di awal-awal ya terjangkiti penyakit tadi, qalu mereka pun mengatakan yajibu alaihi fihi mudafa'atuhu bikulli ma yaqdiru alaihi idza kana alwusulu ila ma'syuqihi muta'adziran qadran wa syar'an. Mereka mengatakan wajib bagi orang itu untuk mencegahnya, untuk menghilangkannya, menepisnya sesuai dengan yang dia mampu. Ya, bikulli ma yaqdiru alaihi, sesuai dengan yakni sekuat tenaga yang dia miliki, yang dia mampu. Idza kana alwusulu ila ma'syuqi muta'adziran, apabila sampai, yakni untuk sampai kepada apa yang dia cintai itu tidak mungkin. Tidak mungkin secara kenyataan maupun secara syariat. Wajib untuk dia cegah, wajib untuk dia nyahkan, wajib untuk dia bersihkan, dia tolak sedini mungkin, mumpung belum ya parah. Karena ini sejenis, ya kan, sejenis secara realita, masyarakat juga menganggap itu menjijikkan, ya, secara syariat juga itu haram hukumnya. Tapi muta'adziran, enggak mungkin terwujud. Beda halnya kalau seandainya secara syariat dibolehkan, ya. Adapun secara kenyataan, ya, itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka mending, misal kita sebagai rakyat biasa ingin melamar ya putri presiden atau putri raja, ya kan? Secara syariat kan boleh-boleh saja. Nah, kita sebagai laki-laki ingin melamar wanita, boleh-boleh saja, enggak masalah. Adapun masalah ditolak dan tidaknya, ya ini berarti secara qadar, secara kenyataan kita harus percaya dengan takdir keputusan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita sebagai rakyat biasa, ya, ya jangan coba-cobaan gitu ya, siapa kamu dan siapa dia. Tapi kalau ingin coba, ya silahkan, secara syarat boleh-boleh saja. Nah, barakallahu fikum. Karena enggak muta'adzir, ada sisi kemungkinan. Ya, ada kemungkinan. Barakallahu fikum. Dan banyak kisah ya dari para salaf, ulama terdahulu, di mana yang Allah Azza wa Jalla kehendaki ya terjadi. Meskipun perkara tersebut kalau secara normal, wajar, sulit terjadi. Ya. Beberapa waktu lalu, Ustaz Ahmad Khodim cerita ketika beliau kesini ya, di sela-sela waktu yang ada beliau cerita. Dulu ada seorang ulama, seorang alim yang dihadiri oleh murid-muridnya. Sang alim ini tadi punya putri. Ya. Kemudian yang hadir ya murid-murid seperti sekarang ini. Ada yang masih bocah, ada yang sudah ABG, ada yang sudah separuh baya, ya, ada yang sudah berumur, berkeluarga. Suatu ketika sang alim ini tadi mencari salah satu dari muridnya yang tidak hadir, yang sudah berkeluarga. Nah, dicari, kok enggak lihat, enggak ada. Kemudian ada yang beritahu bahwa si fulan itu sedang berduka. Ya, sedang berduka karena istrinya meninggal dunia. Ya, karena istrinya meninggal dunia. Maka akhirnya sang alim ini tadi selesai deres, beliau pun datang menemui salah satu muridnya yang sedang berduka tadi. Diketoklah rumahnya. Tok-tok kula nuwun gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, siapa? Disebutkan namanya. Ya, nama dari sang guru tadi. Fulan. Ya, namanya ada itu ya. Fulan. Baik. Fulan siapa? Jadi misalkan di sini yang namanya banyak siapa? Abdullah misalkan ya. Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah kan banyak ya. Abdullah bin Ali, Abdullah bin Ahmad, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin siapa gitu kan. Abdullah siapa? Abdullah fulan gitu ya. Kaget. Ya. Sang murid tadi yang sedang berduka dalam kaget. Nah, dibukalah pintu. Walhasil ditawari. Ya, ditawari. Nah, kenapa kamu sedih? Sampaikan isi hatinya. Berduka. Nah, istri meninggal dunia. Ya sudah, jangan bersedih. Tunggu saya. Beliau pulang, menyuruh putrinya, "Nduk, kalau Jawa Timur apa? Bahasa Surabaya apa? Podo nduk. Apa Nabi? Jawa Timur apa? Sama ya nduk ini ya. Nduk, berhias ngapai. Duh, ada apa? Sip. Yang gue siapa? Ya. Sip, ikut. Dah. Nah. Duh, kaget kan itu ya. Tadi sudah apa namanya itu, enggak mungkin lah gitu ya, enggak mungkin. Ya, enggak sepadan dalam bahasa kita. Hafalan lafalnya sulit kan gitu. I'rab saja belum lulus dalam bahasa kita ya. Ya. Masih pelugak-peluku. Enggak layak saya jadi menantu Anda, Syekh. Nah. Tapi sang guru kan lebih paham. Ya kan? Kebaikan dari muridnya. Keutamaan dari muridnya. Tayyib. Ya. Nadhor. Barakallahu fikum. Sudah. Kan. Jadi padahal bisa jadi kalau seandainya apabila seumpama jikalau apalagi nah lau laita an itu kalau seandainya sang murid tadi mungkin ya kalau seandainya ibaratnya apa mencoba melamar ya mungkin dites dulu sudah hafal apa ya Syekh Bukhari sudah hafal belum. Kalau kita gitu kan juga minder dulu kan. Aneh Syekh. Gitu ya. Ya kan. Mutu teratur gitu. Gak jadian gitu. Tayyip. Tapi ini. Fadilah dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Azza wa Jalla telah mengendaki. Ya kan terjadi. Nah terjadi. pernikahan yang sah. Taib. Dan sang murid tadi karena memang semangat untuk belajar ilmu agama, ketika mau bergegas untuk belajar menghadiri majelisnya sang mertua, dipegang sama istri barunya. Mau kemana mas? Taklim, udah jamnya ini. Ya orang kasar gitu. Ya taklim tuh deh, anu. Taklim wis jame, anu. Sama mertua ya. Taklim. Enggak usah taklim mas. Lulu. Kok enggak taklim piye? Mau belajar sama abah antum. Tak ajari ilmu abik saya. Solihah, alimah, ya kan? Berilmu, solihah, terserah setelahnya. Tayyib. Mau diajari sama istrinya. Masya Allah. Lain tadi. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang pemuda, ya kan, laki-laki, pertekol, ya kan, ternyata justru malah terjatuh pada perbuatan yang haram. Nah, barakallahu fikum. Kalau secara syariat diperbolehkan, secara kenyataan, secara kejadian atau di alam semesta mungkin terjadi, ya sudah bismillah. Nah, bismillah. Tayyib. Benikah, bah, afwan saya benikah. Loh, urung kerja. Ya kerja, bismillah. Ya, kerja insyaallah ada pekerjaan. Nah, kata orang dulu, Indonesia ini kan surga ya, surganya dunia. Apa namanya itu? Batang kayu dicebloki jadi tanaman gitu ya. Nah, yang jelas kita sudah sering mendengar dan kita lewati, kalau kita takwa kepada Allah Azza wa Jalla, rezeki ya itu akan datang. Nah, ketika beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, thayyib, barokah dari Allah Azza wa Jalla akan turun dari langit, dari bumi. Nah, thayyib. Sehingga kalau memang sudah waktunya, kata Rasul alaihi salatu wasallam, ya ma'asyarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa saja dari kalian yang memang sudah mampu untuk menikah, ya, maka sudah bismillah daripada terjatuh dalam perkara yang haram. Tapi kalau belum pengen menikah, ya sudah, fokus belajar rajin, jangan malas-malas. Ya gunakan kekuatan kamu untuk menghafal Al-Quran. Gunakan kekuatan kamu untuk menghafal matan-matan durus yang ada. Ya, barakallahu fikum. Memurojaah durus-durus yang belum difahami, belajar, tanya kepada yang lain, tolong diajari, saya belum paham yang ini. Taib. Nanti kalau sudah waktunya, insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tingkatkan ketakwaan, tingkatkan ibadah, tingkatkan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Taib. Masalah rezeki, masalah kehidupan ya telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum kita terlahir. Nah, sebelum kita terlahir. Barakallahu fikum. Kemudian hadirin barakallahu fikum, fa in ajaza an dzalika wa aba qalbuhu illa asafar ila mahbubihi. Kalau seandainya dirinya tidak mampu untuk mengobatinya, ini baru tahapan awal ya, baru tingkatan awal penyakitnya. Disuruh ya untuk menolaknya, mencegahnya. Fa in ajza dza'an dzalik, kalau sania dia tidak mampu untuk mencegahnya, menghindarkannya, menjauhkannya. Kemudian kalbunya tetap pengin melakukan perjalanan agar sampai kepada apa yang dia cintai. Dan ini tingkatan pertengahan dan akhirnya. Fa'alaihi kitmanu dhalik, maka wajib bagi dia untuk menyembunyikannya. wajib ditahan, wajib disembunyikan. Wa la yufshihi ilal khalqi, jangan sampai dia sebarluaskan kepada manusia. Wa la yushabbibu bi mahbubihi, jangan sampai dia menyanjung memuji yang dia cintai. Wa yahtaku bainan nas, jangan sampai dia membuka atau membongkar, menyebarluaskan ya kepada manusia yang ada. Fayajma'u baina syirki wa dhulmi, karena kalau sampai dia melakukan hal tadi, maka dia telah mengumpulkan dua kejelekan, dua dosa. Yang pertama dosa syirik, ya karena dia cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla melebihi kecintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Yang kedua adalah dosa dari kezaliman, karena sama saja dia telah mendzalimi kepada orang yang dia cintai tadi, ya bukan karena Allah, ya menjatuhkan nama baiknya dan seterusnya. Fa inna dzulma fi hadzal babi min a'dami anwa'i dzulmi, karena kezaliman dalam bentuk dalam bab pembahasan ini, model seperti tadi, itu termasuk dari jenis kezaliman yang paling besar. Warubama kana a'dhamu dzulma dhararan 'alal ma'syuqi wa ahlihi min dzulmihi fi mali. Bisa jadi ketika kamu melakukan hal-hal tadi di atas, yang kemudian kamu terjatuh pada kezaliman, perbuatanmu kezaliman itu jauh lebih besar, jauh lebih bermadharat ya kepada dia, kepada keluarganya, dibandingkan kalau seandainya kamu berbuat jahat, berbuat zalim kepada dia terkait dengan hartanya. Tayyib, kamu ambil hartanya, kamu curi hartanya 20.000, 100.000, itu lebih mending daripada kamu melakukan perkara tadi di atas. Kenapa demikian? Fa innahu yu'ridul ma'syuqa bi hataki fi 'ishkihi ila wuqi'in nasi fih. Dikarenakan perbuatanmu di atas menjadikan dia ya terjatuh yakni terlihat di masyarakat menjadi jelek, ya jatuh harga dirinya, nama baiknya. Naam. Ila wuqu'in nasi fih, manusia kemudian memandang jelek, menuduh yang bukan-bukan kepada dia. Wa inkisamim ila musaddiq wa mukadzdzib, dan kemudian perbuatanmu menjadikan manusia, masyarakat terbagi menjadi dua, ada yang percaya membenarkan, ada yang tidak percaya mukadzib. Ya. Ini akibat dari perbuatan di atas, menjadikan masyarakat pro kontra. Ada yang percaya, ada yang tidak. Masuk sih. Yang lainnya lagi, iya. Pantas dan semisalnya. Tayyib. Wa aktsarun nasi yusaddiqu fi hadzal babi adna syubha. Kata beliau, mayoritas manusia dalam kasus seperti ini, penyakit ini tadi, ya. Mayoritas manusia percaya meskipun dengan bentuk syubhat yang paling rendah, paling kecil. Jadi ada berita burung gitu ya. Ada berita burung, ada angin lewat membawa syubhat itu, manusia pun kemudian percaya. Iya, mereka kan percaya. Wa idza qila, apabila dikatakan fulan fa'ala bi fulan, fulan telah melakukan perbuatan jelek bersama fulan, ataukah perbuatan jelek bersama fulana. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata beliau? Kadzaba wahidun wa saddaqahu 990 watis'atun watis'un. Ketika ada berita yang lewat, berita burung, ya ada yang mungkin nyetatus atau mungkin obrolan santai keceplosan gitu, ya berita jelek seperti tadi, maka yang mendustakan dari masyarakat yang ada itu satu, tapi yang membenarkan langsung percaya itu tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un. Ilham, pekan kemarin sudah ditanya Ilham. Pekan kemarin sudah tak tanya belum antum? Sudah dapat pertanyaan? Lupa, tak tanya saja ya. Tayyib. Tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un itu berapa? 999. 999. Kalau tambah 1 berarti berapa Fathur Rahman? 1000. Jadi kalau misalkan jumlah masyarakat itu 1000 ya, 1000. Ya, kalau ada berita burung jelek seperti tadi, yang tidak percaya 1, 999 percaya. Coba ini, akibat dari perbuatan ataukah sikap dan tindakan salah satu orang tadi mencemarkan nama baik ya orang lain dan keluarganya. Naudzubillah min hadzalik. Padahal benar tidaknya itu belum jelas. Tapi tersebar di masyarakat seperti tadi kata beliau. Ini sisi negatif dan sisi buruknya penyakit ini. Barakallahu fikum. Karena ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, semoga difahami dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.